بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ikhwanafitina azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, yang artinya, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan untuk Allah semata agama ini. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ikhwanakum tina'azakumullah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua hal. Yang pertama ialah menyebutkan tentang perintah beribadah. Ini merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia di muka bumi ini. Untuk itulah Allah menciptakan kita, perintah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita perintah untuk lillahi ta'ala fil ibadah. Ibadahnya itu untuk Allah semata. Amalan-amalannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Namanya ikhlasun niyyah. Mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ikhwanatina azakumullah, ayat ini singkat namun penjabarannya cukup panjang. Seluas makna ibadah itu sendiri. Ibadah sebagaimana yang kita ketahui bersama, definisinya ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirati wal batinah. Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu ucapan atau perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Itu ibadah. Semua bentuk ibadah tadi kita diperintahkan untuk mengamalkannya karena Allah semata. Perkara akidah itu merupakan a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung, yang paling besar, terkait dengan masalah keyakinan, masalah keimanan, masalah i'tiqad. Ini harus ikhlas. Ikhlas dalam perkara akidah maknanya ialah sihhatul mu'taqad. Akidahnya harus sahih. sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, bukan akidah-akidah yang menyimpang. Harus lurus, harus sahih, harus benar. Ikhlas, dia memurnikan akidahnya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Dalam perkara ibadah terutama, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ragam-ragam ibadah, harus lillahi tabaraka wa ta'ala semata dalam mengerjakannya. Ikhlas dalam perkara ibadah artinya kita hanya ibadah, mempersembahkan semua bentuk ibadah untuk Allah Azza wa Jal. Ini menafikan kesyirikan. Ikhlas dalam perkara ibadah artinya kita ibadahnya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini menafikan riya, menafikan sum'ah, meniadakan tendensi duniawi dan segala macam. Dipersembahkan untuk Allah semata dan hanya mengharapkan pahala dari Allah semata. Ikhlasun niyyah fil ibadah. Dalam perkara akhlakul karimah, dalam perkara adab syar'iyah juga harus ikhlas. Akhlak termasuk ibadah, adab termasuk ibadah. Kewajiban kita juga harus ikhlasun niyyah fil akhlak. Surahnya, gambarannya barakallahu fikum ialah, yang pertama, akhlak kita tadi betul-betul sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Akhlak Islamiyah. Akhlak Islamiyah. Akhlak dan adab-adab Islami yang diajarkan dalam Islam. Yang kedua, tatkala kita melakukan adab tadi betul-betul untuk mengamalkan Islam, bukan karena tradisi, bukan karena adat, tapi kita amalkan dikarenakan kita tahu ini merupakan bimbingan Islam, akhlaknya Islam, adabnya Islam, kebetulan sesuai dengan adat dan tradisi. Kalau semata-mata karena kebiasaan, dikarenakan adatnya dia demikian di tempatnya, dengan tanpa meniatkan itu untuk berakhlak dengan contoh Rasul, dengan tanpa meniatkan mengamalkannya untuk mengamalkan Islam, tidak dapat pahala. Hanya semata-mata mengamalkan adat. Sehingga perlu di situ menghadirkan niat. Ikhlas dalam perkara akhlak wal adab. Ini meliputi semua aspek kehidupan kita. Meliputi aspek kehidupan kita. Dikatakan ikhlas ketika amal tadi betul-betul sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dipersembahkan untuk Allah, dan diniatkan untuk mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini perkara yang sangat penting, yang sangat urgen. Besar pahalanya dari masing-masing ibadah yang kita kerjakan. Kita bawakan contoh siam, puasa yang kita kerjakan sekarang ini. Rasulullah alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang siam Ramadan dengan iman dan ihtisab, ini ikhlas, dengan mengharapkan pahala dari Allah semata, pahalanya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Puasanya bukan karena tradisi, bukan karena kebiasaan, bukan karena umumnya orang puasa, tapi puasanya betul-betul imanan wahtisaba, rasa iman kita kepada Allah dan Rasulnya, dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla semata. Baru dapat pahalanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Efeknya luar biasa. Orang yang puasanya sekedar mengikuti kebiasaan dan adat, ya siamnya kayak adatnya dia. Tidak ada peningkatan iman dan amal dalam siamnya. Semata-mata puasa, pas tradisi saya puasa. Tetapi ketika siamnya, ketika puasa dia lillahi tabaraka wa ta'ala semata, imanan wahtisaba, lebih semangat dalam mengerjakannya, sungguh-sungguh dalam mengisi hari-harinya, dengan bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW. Meningkat iman dan takwanya dengan niat yang ikhlas tadi. Semangat puasanya. Apapun godaan dia selama siam yang bisa menghancurkan siamnya, ditahan sama dia. Godaan makan, godaan minum, godaan wanita, godaan dosa dan segala macamnya, diredam sama dia. Dikarenakan dia tahu, ini sedang beribadah siam. Lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Ihtisabah. Qiyamul lail juga demikian. Kata Rasulullah SAW, man qama ramadana imanan wa ihtisabah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan dikarenakan iman dan ihtisab, juga dapat pahala yang sama, diampuni dosa-dosa yang sebelum. Kalau qiyamul lailnya ikhlas, semangat bangunnya, semangat mengerjakannya, khusyuk, tumakninah dia. Tidak ada rasa malas, semangat, ada motivasi di situ. Tapi kalau qiyamul lailnya karena semata-mata umumnya orang qiyamul lail, malas-malasan. Ketika muncul errornya, enggak qiyamul lail. Kok enggak terawih, Pak? Sunnah. Enggak punya dorongan iman dan wahtisabah. Bayangannya sunnah saja enggak wajib. Ketika qiyamul lail ya biasa-biasa saja. Akbar, enggak ada penghayatan, tidak ada persapaan, tidak ada. Enggak ada. Kebiasaan dia selama ini sambil guyon ya guyon. Sambil ngantuk ya ngantuk. Ketika imamnya panjang sedikit, menggerutu. Ini lama banget ini imamnya ini. Nah, bacanya apa sih? Nah, enggak ngerti ini habis tarawih ada yang berikutnya dan segala macam. Enggak punya dorongan semangat. Itu terasa. Bagi yang betul-betul imanan wahtisabah, qiyamul lailnya beda. Semangat yang tinggi, sabar dalam mengamalkannya, sungguh-sungguh menghayati, tadabur dan segala macamnya, hasilnya pun beda. Imannya akan semakin kuat. Nah, sehingga besar pahalanya. Begitu pula ya khonam tina azzaqullah efeknya. Efek beramal karena Allah semata luar biasa. Orang yang ikhlas dalam beramal, orang yang ikhlas dalam beramal akan muncul satu as-sabr. Kesabaran dia dalam beramal. Orangnya tabah. Orangnya sabar. Orangnya ulet. Sebab tidak ada tendensi apapun. Dia hanya niatkan lillahi tabaraka wa ta'ala semata, mengharapkan pahala Allah semata. Sabar. Ada orang, gak ada orang, dipuji, gak dipuji, dilihat, gak dilihat, tidak ada masalah bagi dia. Teruskan amalnya. Sabar. Dengan adanya keikhlasan, barakallahu fikum, akan muncul yang namanya as-sidq fil amal. Kejujuran dia dalam beramal. Apa adanya. Tidak ada rekayasa. Tidak ada kamuflase. Tidak ada permainan. Semuanya jujur Allah semata. Akan muncul barakallahu fikum yang namanya lapang dada, yang namanya ketulusan, akan muncul semuanya tadi. Kalau amalnya lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Ini dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam semua hal akidah sampai dalam perkara-perkara yang sifatnya selain akidah. Dalam perkara akidah, ketika ikhlas dia dalam berakidah, walaupun semua umat manusia tanpa terkecuali menyimpang akidahnya, tidak bakal goyah dia. Dia berakidah bukan karena umumnya orang berakidah. Dia berakidah bukan karena tendensi apapun. La dunia, wala harta, wala tahta, wala wanita, wala yang lainnya. Dia berakidah lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Bagaimanapun juga keadaan semua orang dalam berakidah ketika mereka menyimpang, kokoh, tegar, tabah di atas akidah yang sahihah. Yang dia pegangi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di saat semua orang malas-malasan dalam perkara ibadah, malas beramal, malas mengerjakan amal ketaatan, semangat Tetap terjaga semangatnya dia. Dikarenakan bayangkan keikhlasannya. Dia beramal bukan tensi duniawi, bukan pujian, bukan riya, bukan yang lain-lainnya. Dikala orang sudah pada malas beramal, dikarenakan tidak ada yang mengaplos, tidak ada yang merespon, loyo semua semangatnya, tetap dia ajek. Tetap istiqomah, lurus dalam beramal saleh. Dikarenakan apa? Tidak punya tendensi apapun. Dalam perkara dakwah ila Allah juga demikian. Keikhlasan dalam perkara dakwah ikhwanuddin azakumullah diwujudkan dengan satu, dakwahnya dia betul-betul mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada jalan Allah, mengajak orang kembali kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Dakwah ila Allah, bukan mengajak orang kepada pribadinya atau kepada pondoknya atau kepada yayasannya atau kepada ormasnya atau kepada parpolnya atau kepada golongannya, tidak. Dia dakwahkan kepada agama yang lurus. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbik." Berdakwahlah kepada jalan Tuhanmu. "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Hendaklah ada di antara kalian sebuah umat yang berdakwah kepada kebaikan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Nabi, ini jalanku. Aku berdakwah kepada Allah. Kepada Allah, ke jalan Allah, perkara kebaikan. Ikhlasun niyyah fi da'wah. Dia betul-betul berdakwah mengajak orang kembali kepada itu semuanya. Barakallahu fikum. Ikhlasun niyyah dalam perkara dakwah, dia betul-betul mengharapkan pahala Allah semata dengan dakwahnya. Bukan karena ketenaran, bukan karena kemasyhuran, bukan karena prestise, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena pengikut, bukan karena yang lain-lainnya. Apalagi yang namanya harta, dunia, tahta dan segala macam, tidak. Dia harapkan itu semuanya ihtisabul ajr indallah. Efeknya luar biasa. Dai-dai yang ikhlas dalam perkara dakwah kepada Allah, ulet. Ulet, sabar, tabah, kokoh dalam dakwahnya. Dia tidak peduli yang datang satu orang atau separuh orang. Yang datang banyak ataukah sedikit. Yang dia pandang bukan audiens dakwahnya, tapi yang dia pandang bagaimana dia menyampaikan agama Allah dengan benar, dan dia mengharapkan pahala dari Allah semata. Orang yang dalam dakwahnya barakallahu fikum ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala semata, siap ditempatkan dimanapun, siap ta'awun dengan apa yang dia miliki. Diminta di depan, depan, belakang, belakang, kanan, kanan, kiri, kiri, tengah, tengah, maju, maju, mundur, mundur. Selama itu di atas bimbingan syariat. Siap dia. Depan. Tidak ada yang namanya menggerutu. Tidak ada yang namanya mengeluh. Kenapa kok saya di depan? Hah? Kok antum kok di samping, kenapa? Mending saya samping atau depan? Ribut urusan depan, samping, belakang. Tidak. Diminta untuk ta'awun dalam perkara ilmu yang dia miliki. Ta'awun dengan ilmunya. Siap menyampaikan ilmu yang dia punya dengan al-haq. Diminta ta'awun dengan fisiknya. Ta'awun dengan fisiknya. Siap terjun dengan fisiknya. Diminta ta'awun untuk urusan logistik dapur. Siap dengan dapurnya, dengan logistiknya. Dia akan siap ditempatkan dimanapun dan dakwah dimanapun dengan kondisi apapun. Dikarenakan yang dia tuju bukan orang, bukan dunia, bukan harta, bukan tahta, bukan kedudukan, bukan yang lain-lainnya. Yang dia harapkan hanya satu, Allah Azza wa Jalla. Sehingga efeknya betul-betul luar biasa. Semangat, perjuangan, pengorbanan, azam yang begitu kuat, tabah, tegar, kokoh di atas bimbingan yang benar. Wah, kata. Datang taklim, diundang ke al-jihad. Yang datang cuma 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut taklimnya. Tidak kemudian marah-marah uring-uringan. Mana yang katanya? Jauh-jauh dari Jawa Timur ke Aljihad cuma 5 orang saja ini. Nah, itu tandanya tidak ikhlas. Antum dakwah itu untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan, mengajak orang ke jalan Allah, atau dakwah ke sini untuk mencari pengikut banyak? Jawabannya apa? Lillahi tabaraka wa ta'ala kan. Kalau lillahi tabaraka wa ta'ala, yang ada itu kamu ajari. Besar pahalanya. La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am, kata Rasul. Kalau seandainya Allah memberi hidayah dengan dakwah kamu, satu orang saja lebih baik daripada unta merah. Apalagi 5 orang. Barakallahu. Diundang lagi. Datang lagi ke Al-Jihad yang tetap membludak penuh masjidnya. Ya biasa-biasa saja. Tidak kemudian GR dengan jumlah yang besar. Tidak kemudian dia merasa bangga dengan madu yang banyak. Biasa saja. Sedikit ya biasa, sedang ya biasa, banyak ya biasa. Dikarenakan yang dia sampaikan adalah ilallah, ila sabilillah, ilal khair, dan dia ihtisabul ajr indallah. Barakallahu fikum. Wah, ini efeknya luar biasa. Dalam sebuah lembaga tarbiyah, lembaga pendidikan, yang juga merupakan bagian dari dakwah ilallah, juga demikian. Itu ibadah, harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Lembaga tarbiyahnya harus mengajak orang kepada Allah, kepada perkara kebaikan, dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla semata. Bukan kedudukan, bukan kepingin jadi ketua yayasan, wala mudir am, wala sekretaris, wala bendahara, dan ini nama apa ya Pak? Ditunjuk menjadi sekretaris, dia mampu, siap. Ditunjuk sebagai bendahara, dia mampu, siap. Ditunjuk sebagai tukang sapu, siap. Yang merasa tukang sapu seumur-umur bapak sama ibu saya gak pernah nyuruh saya jadi tukang sapu. Saya taklim di Salafi, ikut di Al-Jihad, ada pembahasan ta'awun dakwah di lembaga tarbiyah, saya bagian geleng servis. Penghinaan ini. Kamu tuh niatnya apa? Niatnya kepingin diorangkan, niatnya kepingin dapat kedudukan, niatnya kepingin dapat kemasyhuran, atau lillahi ta'ala? Kalau niatnya kamu ihtisabul ajr indallah, niatnya itu untuk Allah semata, ikhlas atau mengerjakannya. Tindakan antum yang bersih-bersih masjid, bersih-bersih lingkungan, dan segala macamnya, ikhlas karena Allah semata, itu besar pahalanya. Besar pahalanya, barakallahu fikum. Mereka yang menjadi orang-orang di atas, yang antum pandang, wah mentereng itu. Tapi gak ikhlas, gak ada gunanya. Justru menjadi bumerang bagi dirinya, barakallahu. Orang yang ikhlas, akan siap ditempatkan di mana pun. Ya Allah, antum ta'awun di bidang logistik, bismillah, saya sanggup insyaAllah. Ya Allah, antum ta'awun di bidang antar jemput, insyaAllah, saya punya mobil, siap. Antum ta'awun ya di bidang sound system. Wah, saya enggak punya keahlian dalam bab itu, yang lain ajalah. Pokoknya saya enggak mau, saya enggak punya keahlian dalam bidang sound system. Antum ahlinya apa? Ahlinya masak. Tukang masak, siap. Semuanya siap. Yang dia bayangkan sekarang bukan tukang masaknya. Yang dia bayangkan sekarang ini lembaga tarbiyah imaniyah, lembaga tarbiyah da'awiyah, mengajari anak-anak kaum muslimin ilmu yang sahih. Dakwah ini ibadah. Ya kamu fikir, ajr indallah. Ihtisabul ajr indallah. Mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Orang ikhlas, semangat dia. Semangat, punya disiplin yang tinggi, etos kerja yang tinggi. Itu semuanya dikarenakan karena Allah. Tapi kalau niatnya karena yang lainnya, barakallahu fikum, banyak masyakil. Punya ambisi untuk menjadi yang nomor satu di Al-Jihad. Mana caranya? Masuk. Dirapatkan, dimusyawarakan. Ya, antum kebagian-bagian kabak transportasi. Kepala bagian transportasi. Semua yang berbau transportasi, antum yang ngatur. Wah, susah ya. Anak kalau bagian transportasi ini susah nanti urusannya ini. Yang pertama, anak enggak bisa nyopir. Yang kedua, anak enggak punya mobil. Loh, yang nyuruh antum nyopir siapa? Yang nyuruh antum punya mobil siapa? Antum bagian koordinatornya. Antum koordinasi ikhwan-ikhwan yang punya mobil. Antum koordinasi para sopir supaya bagus penjemputannya nanti. Ada yang enggak beres ya, Pak? Kenapa? Dia enggak suka ditempatkan di situ. Kurang bergengsi. Kurang bergengsi. Gitu dia dinaikkan. Ya, antum diamanahi untuk menjadi wakil ketua yayasan. Nah, lebes, siap insyaallah. Dihitung-hitung sama dia. Ketua yayasannya ini paling sekali senggol juga jatuh dia. Ganti. Akhirnya apa? Yang dipikirkan sama dia dunia. Dunia itu umum ya, ikhwan. Tahta termasuk dunia. Kedudukan termasuk dunia. Ambisi, pangkat termasuk dunia. Harta termasuk dunia. Wanita termasuk semuanya dunia. Begitu dia ditunjuk tempat yang pas bagi dia, semangatnya luar biasa tinggi. Ya Allah ya Tuhan, wow, gitu semangat gitu. Masya Allah. Begitu sekarang akhir generasi. Antum sekarang jadi pengawas sajalah. Yang lainnya jadi ketua yayasan yang masih muda-muda, yang masih seger-seger. Tidak punya semangat, tidak punya gairah, tidak punya azam yang kuat untuk menjalankan yang namanya dakwah yang mulia ini. Itu penyakit. Sehingga penting yang namanya ikhlasun niyah. Bahkan dalam urusan yang namanya talabul ma'isyah. Mencari ma'isyah, antum harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Ciri-ciri ikhlasnya ialah ketika antum mencari ma'isyah, itu ma'isyah yang halal dan thayyibah, bukan ma'isyah yang haram. Ciri-ciri ikhlasnya antum ketika mencari ma'isyah tidak melalaikan antum dari zikir kepada Allah azza wajalla. Dan tujuan antum mencari ma'isyah untuk menghidupi anak istri supaya jangan menjadi peminta-minta. Barakallah. Ketika antum ikhlas niatnya, semangat. Tidak ada yang namanya malas-malasan jadi pengangguran, itu tidak ada. Semangat dia dalam bekerja. Ada motivasinya. Ihtisabul ajri indallah. Ketika saya mencari ma'isa yang halal dan thayyibah, besar pahalanya. Itu digandengkan dengan keimanan. Ya ayyuhal rasulu kulu minat thayyibati wa'amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari perkara-perkara yang thayyib dan beramal salihlah kalian. Perintah untuk makan yang halal dan beramal yang soleh yang diperintahkan adalah kaum para anbiya wal mursalin dan kaum muslimin. Besar nilai pahalanya. Barakallahu fikum. Semangat. Punya motivasi. Nafkah untuk istri itu nafkah yang paling afdal. Itu sabdanya Rasulullah SAW. Ketika saya mencari ma'isyah untuk menafkahi istri, itu artinya saya sedang infak dengan nafkah yang paling afdal, ibadah ini. Semangat. Kata Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi riqab, wa dinarun anfaqtahu fi ahlik, afdaluha dinaran dinarun anfaqtahu fi ahlik. Atau kama qala Rasulullah SAW, disebutkan Al-Nasa'i dalam bukunya Isyatun Nisa. Satu dinar yang kamu infakkan fisabilillah, satu dinar yang kamu infakkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang kamu gunakan untuk istri kamu, yang paling afdal dinar yang kamu nafkahkan untuk istri kamu. Barakallahu fikum. Ngerti dia? Luar biasa ini. Maka saya mencari ma'isyah dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dicari dari jalur yang halal dan thayyibah. Jangan sampai melupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Saya gunakan untuk menafkahi istri. Semuanya pahala. Semuanya pahala. Bersemangat. Dia akan punya tanggung jawab yang luar biasa. Terkait dengan keluarganya. Terkait dengan anaknya. Terkait dengan yang dia tangguh. Sekalipun tidak bakal dia menyanyiakan mereka. Dia tahu ancamannya itu. Kafa bil mar'i ithman. Ayyudhayyi aman ya'ul. Cukuplah orang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tangguh. Ini semuanya adalah efek positif keikhlasan. Ketika amal tadi itu lillahi tabaraka wa ta'ala semata, akan memunculkan sekian banyak efek-efek positif memunculkan sekian banyak perangai-perangai yang mulia lainnya. Dan jauh perbedaannya antara yang ikhlas dan yang enggak ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, dengan niatul khair, dengan niat yang baik yang ada pada antum, adanya niat yang bagus di jiwanya antum, antum bisa mendapatkan sebuah pahala amal yang enggak kamu kerjakan. Antum bisa dapat pahala amal yang enggak kamu kerjakan. Orang lain yang mengerjakannya, antum dapat pahala sebagaimana pahalanya mereka. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda. Kata sahabat Jabir, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazat. Suatu kali kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam peperangan, disebutkan dalam perang Tabuk. Faqala, Rasul bersabda, inna bil madinati larijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr habasahumul marad. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di kota Madinah, beliau ditabuk ya, lagi perang ini, beliau mengatakan di kota Madinah ada beberapa orang, tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan, tidaklah pula kalian memotong sebuah lembah, melainkan mereka yang di kota Madinah menyertai kalian. Mereka tertahan oleh sakit. Disebutkan dalam lafaz yang lain, melainkan mereka ini berserikat bersama dengan kalian dalam pahala kalian. Kamu dapat pahala jihad, mereka juga dapat pahala jihad. Katanya para ulama, ini dikarenakan niyah qawiyah, azam yang kuat untuk berjihad, tapi ada uzur yang menghalangi. Punya niat, kepingin untuk jihad fisabilillah, niatnya begitu kuat, lillahi tabaraka wa ta'ala, memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak bisa berangkat karena sakit, uzur. Kata Rasulullah SAW, mereka yang di kota Madinah ini selalu menyertai kamu dalam perkara pahala. Kamu berangkat dari Madinah menuju ke Tabuk yang jauh itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, mereka dapat pahalanya. Kamu memotong, menyelesaikan satu lembah berikutnya dalam safarnya, kamu dapat pahala sebagaimana kamu. Dunia. Dalam keadaan mereka di rumah, lagi terkapar, lagi sakit, tapi dapat pahala jihad. Dengan apa ya? Niat. Ikhlasun niyah, niat yang kuat untuk beramal lillahi tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, raja'na min ghazwati Tabukin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ba wala wadiya illa wahum ma'ana fi habasahumul uzur. Sesungguhnya ada beberapa kaum di kota Madinah di belakang kita, tidaklah kita menempuh sebuah lembah, tidak pula sebuah jalan, melainkan mereka bersama dengan kita pada pahala ini. Mereka tertahan oleh uzur. Luar biasa. Niat ikhwan. Azam yang kuat, niat yang kuat untuk beramal lillahi tabaraka wa ta'ala semata, besar pahalanya. Walaupun engkau tidak beramal, tapi azamnya kamu begitu besar pahala. Ada orang yang biasa aktif di dalam dakwah, aktif di dalam majalisul ilm, biasa ta'awun dengan apa yang dia punya, yang dia miliki. Ta'awun dengan harta ketika punya harta, ta'awun dengan fisik ketika punya kemampuan fisik. Kali itu dia sedang sakit keras. Harta tidak mungkin untuk biaya pengobatan. Fisik tidak mungkin sedang sakit. Tapi hatinya dia ada di tengah-tengah kalian. Punya azam yang begitu kuat untuk ikut lagi ta'awun bersama dengan kalian. Punya azamnya begitu kuat untuk bisa lagi datang ke halaqah-halaqah kalian. Tapi tidak mungkin dikarenakan da'udur sakit. Terkapar dia di dalam pembaringannya. Setiap kali ada ikhwan yang menjenguk, yang dia tanya mesti dakwahnya. Kif dakwahnya ya ikhwan? Kif halaqahnya? Kif masjidnya? Kif ngajinya? Kif gininya? Kif begitunya? Hati dia ada di situ ya ikhwan. Dalam posisi dia sedang terkapar tadi itu dapat pahalanya. Antum berdakwah ke sana kemari, antum jalankan halakonya antum demikian dan demikian. Semua aktivitas yang antum kerjakan selama ini dapat pahalanya dia. Habasahumul uzur. Ada uzur yang menghalangi dia. Barakallahu. Itu semuanya ikhwan karena niat. Semata-mata niat dikasih pahala. Apalagi ketika diwujudkan dengan amal yang dikerjakan lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Luar biasa. Maka ikhwan fillah azakumullah, jadikanlah amal-amal yang kita kerjakan selama ini dalam kehidupan kita ini selalu dan selalu lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, ikhlasa. Dan jangan lupa ketentuan yang kedua, sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ittiba'an wa muwafaqah, sebagai bentuk ittiba' kita kepada Rasul dan mencocoki sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Insyaallah itu semuanya akan menjadi pelecut motivasi kita dalam beramal. Kita akan menjadi seorang muslim yang kuat, yang tabah, yang ikhlas, yang sabar, yang jujur, yang istiqamah, sebagai efek positif daripada keikhlasan tadi. Barakallahu fikum. Ini sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ada waktu 10 menit. Tafadhal bagi antum yang ingin menyampaikan sebuah pertanyaan yang mungkin dijawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Jangan malu-malu, Mak. Jangan malu-malu. Atau saya tes ini. Hah? Mau ujian keikhlasan ya? Tes ya? Mau tanya dulu. Iya. Jadi orang kafir itu disikapi dengan sikap barok, berlepas diri dari mereka secara total. Tidak ada kecintaan sama sekali. Karena kekufurannya dan kesyirikannya. Jelas. Tapi tidak menghalangi kita untuk muamalah secara umum, secara duniawi. Diizinkan dalam syariat. Apalagi ada unsur ta'liful qulub, melembutkan hatinya dia. Dia ngasih hadiah sama kita. Tidak ada unsur keharaman, terima. Kita ngasih hadiah kepada dia untuk melembutkan hatinya. Tapi jiwa kita gak punya rasa cinta kepada dia. Kafir. Hadiah. Untuk sebuah kemaslahatan dakwah. Melembutkan hatinya dia. Barakallahu. Dia sebagai jiran. Tetangga kita gitu ya. Dia punya hakul jar. Hak tetangga. Diberikan hak tetangga ya Pak. Secara umum, secara duniawi. Tapi hati meyakini kafir. Tapi sama dia. Dulu para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in transaksi dengan orang-orang Yahudi dalam urusan jual beli. Amaliyahnya urusan dagang, hatinya membenci mereka. Wa qulubuna tal'anuhum. Hati kami mencaci maki mereka. Di hati. Gitu ya, Pak. Tapi tetap duniawi. Kalau agama tidak boleh, lakum dinukum waliyad. Umumnya terkait dengan bab muamalah ada unsur maslahat dakwah. Untuk ta'liful qulub, melembutkan hati mereka, barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Juga terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, juga begitu. Ya, artinya ini benci sama mereka. Wah, tadi pok. Tapi ada kalanya kita muamalah umum yang enggak mungkin terelakkan. Ya sudah ketemu dia, assalamualaikum di sini. Di sini ada i'tiqad dia sebagai seorang yang menyimpang, mubtadi' barakallahu fikum. Umum-umum. Itu secara langsung. Tadi paham insyaallah ya? Nah. Masya Allah. Masya Allah. Ya tergantung niatnya antum. Kalau dakwahnya antum itu, entah di sebuah pesantren, atau di sebuah lembaga pendidikan, atau dakwah secara umum, yang antum cari, yang antum tuju itu mukafaahnya, ya gak ikhlas. Itu namanya li dunia walil mukafaah. Ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Begitu mukafaahnya telat, mana nih, Pak Ketua, kok enggak cair-cair ini mukafaahnya ini? Itu kalau sebagai seorang karyawan perusahaan boleh, emang dia digaji untuk urusan dunia seperti itu. Ini perkara agama, enggak boleh ngomong seperti itu. Urusan agama lillahi ta'ala, pekerjaan-pekerjaan boleh nuntut. Saya kerja di Proses Keringat, mana bagian saya? Boleh, itu haknya dia. Duniawi ya ikhwannya. Begitu ukhrawi, enggak boleh. Tergantung niatnya. Kalau antum niatnya lillahi ta'ala, antum gak bakal mikir ada mukafa'ah, gak ada mukafa'ah. Antum akan berusaha untuk mencari yang namanya ma'isyah dengan mandiri, sekuat tenaga. Ada alhamdulillah, gak ada ya alhamdulillah. Jangan komplain, masa saya sudah ikut di lembaga pendidikan al-jihad ini sudah 3 bulan, gak cair-cair. Mana ini? Katanya dikasih mukafa'ah sekian dan sekian. Wah, kira beres ini. Niati apa nih Pak? Tapi kan saya kan seorang yang dipekerjakan di sini. Dipekerjakan sebagai seorang karyawan perusahaan duniawi atau diajak ta'awun dalam kerana dakwah. Ta'awun dalam kerana dakwah ya kan. Kalau dipekerjakan, mukafa'ahnya antum gak sebanding. Ya, kalau pekerjaan, antum sangat mulia sekali pekerjaannya itu. Digaji 20 juta itu masih kecil. Lah antum cuma digaji cuma 200 ribu. Apa yang antum cari? Tergantung niatnya barakallahu fiikum. Juga terkait dengan dakwah di luar. Kalau yang antum cari mukafa'ahnya antum bakal uring-uringan, ngundang-ngundang enggak ngasih. Dah, mesti enggak mau lagi. Loh, kenapa ya, Pak? Yang dicari apa itu? Dicari mukafa'ahnya tadi. Lebih parah lagi. Ngundang di mana? Di masjid, Ustaz. Masjid itu tarifnya 400. Tapi kalau rumahan, orang-orang tertentu yang di rumahnya ngundang saya, lebih tinggi tentunya, 600. Itu belum yang lainnya, ya, belum transportasi DLL-nya. Ini murni. Oh, jelas sekali. Niatnya untuk apa, Evan? Untuk dunia. Ada apa enggak ada? Ada apa enggak ada seperti ini, Evan? Banyak. Enggak ada gimana, banyak transaksi dulu baru terbang itu ustadznya. Ini yang masuk dalam dakwah entertainment, dakwah dimasukkan dalam entertainment dan segala macamnya kayak gini ya. Atau bukan dakwah entertainment, hatta dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah, kalau niatnya enggak beres ya enggak beres. Hatta dia dai salafi, kalau niatnya dia untuk itu bukan keikhlasan barakallahu fikum, dan itu ada ciri-cirinya. Nah, ada ciri-cirinya. Kalau diundang di tempat-tempat yang basah-basah gitu ya kan ya, yang seger-seger gitu, nah, sekali ngisi sampai atau kelagapan begitu, oh semangat dia. Dikurangi jadwalnya marah-marah. Tidak bisa ya akhi, saya biasa di sana sepekan 3 kali, jangan dikurang-kurangi. Nambah boleh. Oh, gitu. Kenapa ya kok tumben? Padahal untuk pengaturan jadwal supaya yang lainnya bisa masuk ada variasi ustadz begitu, nggak mau dia, nggak bisa 3-3, jangan 2, jangan 1, 4 boleh, 5 juga nggak ada masalah. Usut punya usut, seger tenan. Hah? Sekali taklim itu, masya Allah, nggak usah kerja 2 bulan, masya Allah. Begitu diundang tempat-tempat yang garing-garing, males-males. Di mana? Di situ. Wah, insyaallah lah Ya bulan depan barangkali bisa. Atau kan ada ustaz yang lain di sana. Kenapa harus saya yang ke sana? Loh, mereka nunggu antum ustaz. Ya insya Allah ada waktunya. Coba aja digantikan sama yang lainnya. Kita gak tahu hatinya orang ya. Kita gak tahu. Tapi di hati dia ada sesuatu. Ngapain juga ke sana garing kabeh kayak gitu. Ah, kesana cuma capeknya. Toh, beli bensin gak cukup. Ini kelihatan ya. Itu semuanya Allah yang Maha tahu. Tayyib. Tarakallahikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup insya Allah ya. Sudah jam ini. Sudah masuk ya? Na'am naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.